Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falaka alhamdu wa laka syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi al-tayyibin wa al-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ma'asyiral al-muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majlis Jum'ah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat adalah hari mulia. Banyak amalan-amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat. Bukan sekedar amalan wajib solat Jumat, akan tapi di situ adalah ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan melebihi daripada hari-hari selain hari Jumat. Seperti membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan juga ada amalan yang luar biasa besar, agung. Hendaknya kita tekuni untuk kita laksanakan di hari Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, adha'allahu minan nur, Allah akan berikan penerang kepadanya. Bainal jum'ataini, di antara Jumat ke Jumat. Nur di sini maknai oleh para ulama penjagaan dari Allah, karena nur adalah penerang. Nur pembawa kepada petunjuk, nur pembawa kepada pembimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa melazimi dan menekuni membaca surat Al-Kahfi, maka akan dijaga oleh Allah. Akan selalu diberi oleh Allah nur, petunjuk. Bahkan ini ada dikatakan oleh para ulama, nur lahir dan nur batin. Termasuk ilmu adalah nur. Penjagaan dari maksiat adalah nur. Kemudian untuk melakukan ketaatan adalah nur. Sehingga orang ini akan diliputi dengan nur, cahaya-cahaya kemuliaan. Maka mari kita semua senantiasa membiasakan diri kita untuk bisa membaca surat Al-Kahfi secara sempurna. Dan waktu yang paling tepat adalah di saat kita masuk di waktu pagi, waktu salat subuh, waktu fajar, dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Hanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahasanya boleh dimulai dari maghrib, waktu maghrib di malam Jumat itu. Akan tapi ketahuilah, yang paling utama dan sangat dikukuhkan adalah di saat kita berada di pagi hari Jumat hingga menjelang maghrib. Maka mari kita membiasakan anak-anak kita di rumah kita. Kemudian sebisa mungkin kita bisa menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Man hafidha 10 ayatin, barang siapa yang bisa menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, dari awal surat Al-Kahfi. Wa fi riwayatin, di riwayat lain disebutkan min akhir surat Al-Kahfi, min akhir surat, min awal surat Al-Kahfi, 10 ayat, 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Dalam riwayat min akhir surat Al-Kahfi, dari akhir surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka nanti akan aman daripada fitnahnya Dajjal. Maka hendaknya kita bisa menghafal awal 10 awal surat Al-Kahfi. Untung-untung ditambah, karena ini ada beberapa riwayatin, ada dua riwayat. Sebagian riwayat mengatakan 10 awal surat Al-Kahfi, sebagian lagi mengatakan 10 akhir surat Al-Kahfi. Ambil dua-duanya, maka ini akan menjadi sebab kita akan dijaga oleh Allah daripada fitnah Dajjal nanti. Dajjal fitnahnya mengerikan luar biasa. Dajjal punya fitnah dahsyat. Kalau Dajjal itu menunjuk kepada mendung, akan turun hujan. Bahkan baik orang yang mati pun ditunjuk akan hidup kembali. Itu adalah Dajjal. Dan fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat luar biasa. Maka semoga dengan kita bisa menghafal ayat-ayat tersebut, benar-benar kita akan mendapatkan penjagaan dari Dajjal. Akan tapi di situ juga ada sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebih daripada Dajjal itu sendiri. Jangan sampai kita lupa dan lengah, yaitu ulama itu orang yang punya ilmu, akan tapi ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarpun mereka gelarnya adalah sebagai ahli ilmu, tapi ahli ilmu yang tidak mendapatkan nur tadi, ahli ilmu yang tidak mendapatkan bimbingan, justru ilmunya menjerumuskan orang lain ke dalam musibah, dalam bencana, kemaksiatan dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ulama su, para ulama-ulama yang mereka hanya mempunyai ilmu di otak saja, akan tapi tidak dirasakan dengan hati mereka. Ilmu-ilmu yang hanya untuk pamer kepandaian, pamer kecerdasan. Dan itu semuanya sebabnya juga karena di saat menuntut ilmu salah, niatnya salah, yang dimakan adalah tidak halal dan sebagainya. Dan di dalam surat Al-Kahfi itu sendiri ada pendidikan indah di dalam kita menuntut ilmu. Sayyidina Musa alaihissalam di mukaddimah di dalam permulaan surat Al-Kahfi sendiri disebutkan yang syadida di dalam surat, di dalam Al-Qur'an itu, di situ dibawa oleh Nabi Muhammad untuk memberikan, untuk memberikan peringatan kepada siapapun, baksan syadidan akan hukuman-hukuman Allah yang pedih nanti di akhirat. Wa yubasyyirul mu'minin, dan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman, memberikan kabar gembira, mengingatkan kepada orang yang beriman bahasanya balasanmu nanti di akhirat adalah satu kenikmatan. Orang-orang beriman yang mereka itu alladzina ya'maluna shalihati, mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan, annalahum, sesungguhnya bagi mereka itu adalah ajran hasanah, akan mendapatkan pahala yang bagus baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam di dalam permulaan surat Al-Kahfi itu ditunjukkan bahwasanya untuk menggapai kemuliaan yang sesungguhnya harus ada di situ adalah peringatan, sekaligus di situ ada kabar gembira. Maka kalau kita cermati dalam dakwah pun demikian, sesaat ada dakwah, sesaat ada peringatan, awas, awas neraka, awas hukuman Allah, dan sesaat lagi adalah kabar gembira tentang nikmat-nikmat surga, balasan-balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah di dalam kita berdakwah, mengajarkan kebaikan. Akan tapi sebelum itu semuanya ada diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Sayyidina Musa alaihissalam. Kalau kita ingin menjadi juru dakwah yang sesungguhnya, ustadz yang sesungguhnya, pembawa bendera Nabi, pembawa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dengar bagaimana Sayyidina Musa alaihissalam mengatakan hal Sayyidina Musa, qala lahu Musa, Sayyidina Musa bertanya, berkata kepada Sayyidina Khidir alaihissalam, kepada orang yang saleh. Sayyidina Musa adalah Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah, berkabat, berkata kepada Sayyidina Khidir alaihissalam, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu wahai Nabi, bolehkah aku mengikutimu? Jadi syarat menuntut ilmu adalah kesadaran ingin ngikut. Makanya kalau menemukan doa nyantri masih ada paksaan, belum niat ngikut, susah dapat ilmu. Maka biar mengikuti, ngikut, ingin ngikut guru, ingin ikut guru. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Ini syarat pertama dalam menuntut ilmu, ada kesadaran kita ingin ngikut. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu wahai Khidir, antu'allimani, untuk engkau bisa mengajari. Harus ada kesadaran kalau kita datang ke tempat tersebut ingin menuntut ilmu. Mimma 'allimta rusyda, dari apa yang kau dapatkan, dari apa ilmu yang sudah kau dapatkan, rusyda, yang membawa kepada petunjuk, kebenaran, kebaikan, kemaslahatan. Jadi pertama syarat menuntut ilmu agar tidak menjadi ulama su, agar tidak menjadi ulama, ulama yang dibenci oleh Nabi, ditakuti oleh Nabi, hendaknya ada kesadaran. Kalau kita ini mencari seorang guru, kesadaran menjadi guru, bagaimana perjalanan Sayyidina Musa alaihissalam? Sayyidina Musa mencari perjalanan yang panjang, ingin bertemu dengan orang soleh, yang dalam riwayat disebutkan dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Perjalanan yang panjang, capek, akan tapi ketemu seorang guru. Jadi guru harus dicari, guru harus dicari dan harus dikejar, sampai di saat bertemu pun harus meminta kepada sang guru untuk bisa diizinkan agar ikut. Bukan seenaknya numpang sana numpang sini kepada guru, lompat sana lompat sini, tidak punya adab, maka tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Harus ada izin, duduk bersama sang guru, diizinkan oleh sang guru. Hal attabi'uka, bolehkah aku wahai Musa, wahai Khidir, untuk ikut kepadamu, untuk kau ajarkan kepadaku ilmu ini. Diizinkan oleh Sayyidina Khidir alaihissalam, mulailah saat itu menuntut ilmu. Kemudian setelah itu apa? Seorang menuntut ilmu harus punya kesiapan. Di saat diberi oleh Sayyidina Khidir alaihissalam beberapa aturan-aturan, dan aturan itu berat, tapi menurut seorang penuntut ilmu kadang dientengkan. Tapi ada peraturan, di dalam menuntut ilmu harus ada peraturan, harus ada undang-undang, dan seorang murid harus berani berkata, satajiduni insyaallah sabira, insyaallah saya akan sabar wahai guru, insyaallah saya akan sabar wahai guru. Dibangunkan di tengah malam, disuruh berdiri, disuruh ngapain saja harus sabar. Satajiduni insyaallah, kau akan menemukan insyaallah sabiran, sabar, la aksilaka amra, dan aku tidak akan melanggar perintahmu wahai sang guru. Aku tidak akan melanggar perintahmu. Ini adalah kaidah di dalam kita menuntut ilmu. Kesabaran pertama harus ada kemauan mencari guru, kemudian ada izin, ada restu, ada kesepakatan, ada keinginan kita minta izin dari guru, dan setelah itu harus sabar dengan apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Dan juga bermacam-macam ketabahan di dalam kita menuntut ilmu. Bermacam-macam ujian, semakin besar usianya adalah semakin besar di hadapan guru sekaligus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan Imam Haddad rahimahullahu taala, ada orang menuntut ilmu ada dua model. Man ja'ani ala tariqatil khasati, barang siapa yang datang kepadaku dengan tarekahnya orang-orang khusus, ibtalainahum, maka akan aku uji. Ujiannya berat. Man ja'ani ala tariqatil amati, barang siapa yang datang kepadaku seperti orang-orang biasa, maka allamnahum, akan aku ajar dengan cara biasa. Maka dari itu kesabaran harus ada. Bagi siapapun yang menuntut ilmu, lihat apakah melihat guru-guru kita kadang-kadang marah kepada kita, harus sabar. Kadang guru kita menyuruh kita sesuatu yang mungkin menurut kita adalah berat, akan tapi ini adalah perintah seorang guru, hendaknya kita patuhi. Maka dengan itu semua akan mudah bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Harus sabar, tabah. Dan guru tidak akan menginginkan anaknya itu ada hancur, akan tapi guru akan selalu, guru yang baik, guru yang tulus, guru yang sesungguhnya, selalu akan menginginkan anak muridnya adalah lebih bagus daripada guru tersebut. Sayyidina Khidir alaihissalam dengan Sayyidina Musa alaihissalam, lihat, berdua adalah guru dengan murid. Ada ikrar daripada Sayyidina Musa alaihissalam, kemauan untuk menuntut ilmu kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Dan Sayyidina Khidir pun lihat, mendidik Sayyidina Musa. Di saat Sayyidina Musa salah, tetap diberi dijelaskan. Sabar, mendidik seorang murid harus penuh dengan kesabaran. Tidak boleh bosan-bosan. Sudah salah yang pertama, diingatkan yang kedua dan ketiga. Biarpun terjadi perpisahan antara Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khidir, akan tapi ketahuilah, ilmu sudah didapatkan oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Perpisahan tentu terjadi antara guru dengan murid, akan tapi ketahuilah, dari cara menuntut ilmu yang benar, cara menuntut ilmu yang baik, dengan adab, dengan kesiapan untuk patuh, tidak akan melanggar perintah seorang guru, maka ini akan menjadikan seorang murid mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam menuntut ilmu harus ada guru, kalau tidak kita akan terjerumus. Di akhir surat Al-Kahfi juga dijelaskan di situ tentang orang-orang yang seolah-olah dia berbuat baik, mulai dari dia bersedekah, mulai dari dia beramal dengan sholat atau puasa dan sesungguhnya dan yang lainnya, akan tapi ternyata dia tidak mendapatkan apapun. Karena apa? Tidak pakai ilmu. Mereka yang disebutkan alladzina dhalla sa'yuhum, mereka adalah orang-orang sesat, seolah-olah dia adalah orang baik tapi tidak punya ilmu. Sehingga dia dalam menampakkan agama, menampilkan agama dengan wajah yang seram. Ada pembantaian, ada pemberontakan, ada ahli ibadah yang tidak pakai ilmu, ternyata malah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yuhum, maka kalau kita tidak menuntut ilmu atau tidak duduk dengan ahli ilmu atau tidak pakai pembimbing seorang guru, belajar melalui internet, belajar melalui, tidak pakai pembimbing, tidak pakai petunjuk seorang guru, maka ini adalah orang-orang alladzina dhalla sa'yuhum, mereka adalah orang-orang sesat. Duduk dengan guru itu penting, bersambung dengan guru adalah penting, dan itulah ciri khas di dalam pendidikan di dalam Islam, yaitu adanya sanad sambungnya guru dengan murid, murid dengan guru, dengan guru dengan guru, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang di dunia itu sesat. Beribadah kelihatannya, tapi ibadahnya tidak benar, karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka ngajak berjihad tapi salah, karena tidak petunjuk, tidak melalui, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang seolah-olah, tapi mereka salah karena tidak ikut bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dhalla sa'yuhum, mereka adalah orang yang sesat di dalam menempuh jalan kemuliaan karena tidak pakai pembimbing, tidak pakai ilmu. Maka kembalilah, sangat tepat di antara kalian yang menuntut ilmu, wahai anak-anak muda dan wahai para orang-orang mulia yang sering hadir di majelis-majelis ilmu, dekat dengan para guru, maka itu adalah agar kita tidak sesat. Jangan sampai kita sesat. Sesat, orang sesat mereka juga berjuang, orang sesat mereka berusaha, akan tapi mereka salah jalan. Kalau sudah orang itu salah jalan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira kalau mereka itu melakukan kebaikan, akan tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Artinya apa? Ilmu adalah penting. Siapapun dari kita harus ada ilmu. Urusan apapun, kalau mengamalkan satu amalan tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirim kepada kita guru-guru yang saleh, guru-guru yang baik, guru-guru yang bisa memimpin kita untuk bisa sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan kita murid-murid yang baik, murid-murid yang benar, murid-murid yang tulus, murid-murid yang pasrah, murid-murid yang patuh kepada guru-guru mulia kita, dan semoga Allah telah mengirimkan kepada kita murid-murid juga yang baik, yang patuh, yang tulus, yang bisa mendengar apa yang kita sampaikan kepada mereka, sehingga antara kita dengan guru-guru kita adalah tetap sambung, tidak saja dengan ilmu akan tapi dengan adab. Begitu juga kita dengan murid-murid kita tetap sambung, tidak cukup dengan ilmu akan tapi dengan adab dan tata krama, yang adab dan tata krama adalah hakikat penyambung ilmu itu sendiri. Ilmu tidak dibarengi dengan adab akan terputus. Ilmu tidak dibarengi dengan akhlak akan terputus, karena akhlak inilah yang akan menjadikan Islam itu indah. Akhlak itu yang ditekankan oleh Nabi SAW. Kebenaran seperti apapun jika tidak dibarengi dengan akhlak, maka ketahuilah tidak akan mudah sampai kepada orang lain. Akan tapi akhlak itu yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW di samping Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa kebenaran, akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'ithul tamima makarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk membawa akhlak yang mulia. Maka dari itu mari kita jaga kebenaran yang kita ambil dari seorang guru, tapi ternyata tidak cukup, kita harus jaga adab dan tata krama kepada guru. Begitu juga seorang guru dengan murid, hendaknya kita juga memberikan ilmu kepada mereka, sekaligus kita punya adab dan tata krama, mengajari mereka dengan adab dan tata krama, agar ilmu kita sambung dengan murid kita dan ilmu kita sambung dengan guru kita. Ma'asyiral muslimin, idza ahsana al-kalam kalamullahi malikil 'allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samii'ul 'aliim. استغفر الله انه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما امر, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد ما اتصلت عينا بالنظر وأذن بالخبر, وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مري kita merenungi diri kita sendiri. Selama kita hidup, kita sering mencari guru untuk belajar ilmu ekonomi, untuk belajar ilmu kedokteran, untuk belajar ilmu-ilmu dunia. Akan tapi sadar atau tidak, ternyata kita kurang belajar duduk dengan guru untuk belajar ilmu keselamatan di akhirat. Sadari semuanya, kalau kita hanya ingin belajar kepada seorang guru untuk memakmurkan dunia, apapun bentuknya, dunia akan kita tinggalkan kalau tidak meninggalkan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu dan lengah, terlena dengan kebiar dunia ini. Memang perlu kita untuk belajar ilmu dunia ini karena kita mendapatkan tugas dari Allah sebagai khalifah di muka bumi. Akan tapi kita ilah, yang lebih perlu untuk kita makmurkan adalah akhirat. Dan memakmurkan dunia tidak bertentangan dengan memakmurkan akhirat, asalkan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka menuntutlah ilmu dunia, tapi niatkan itu semuanya adalah untuk memakmurkan akhirat kita. Apapun yang kita cari, apapun yang kita cari. Jadi kita harus sadar kalau kita harus, kita butuh kepada ilmu dan kita harus mencari. Seperti kisah Sayyidina Musa AS mencari seorang guru. Kita mencari guru ilmu pendidikan umum, akan tapi sangat salah dan salah kalau kita tidak pernah mencari guru di dalam ilmu pendidikan agama. Pendidikan umum kita harus duduk dengan guru. Ilmu kedokteran adalah untuk membenahi jasad, akan tapi tidak sah seorang dokter yang duduk dengan dokter-dokter yang mengajarinya. Bagaimana kita yang akan membenahi ruh tidak pernah duduk dengan seorang guru? Seorang guru yang membimbing kita, sungguh itu sangat salah dan salah. Maka perlu namanya guru. Dan ingat, di dalam berguru harus ada niat untuk kita mendengar omongannya, patuh dengannya. Seperti halnya ilmu pendidikan umum sekalipun, kalau tidak patuh dengan guru tidak akan bisa berhasil. Apakah itu ilmu ekonomi atau ilmu kedokteran, apalagi ilmu akhirat, harus ada guru dan harus ada kepatuhan kita kepada ulama-ulama, kepada guru-guru yang mengajari kita. Kemudian setelah itu lihat, mari kita gunakan ilmu itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. supaya ilmu kita tidak menjadi bencana buat kita, supaya ilmu kita tidak menjadikan kita adalah orang yang sangat ditakuti Nabi karena kita lebih kejam daripada Dajjal. Kita ditakuti oleh Rasulullah naudzubillah. Maka ayo dengan ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan, kita gunakan untuk kebaikan di diri kita, untuk masyarakat kita, keluarga kita semuanya. Nah, kesadaran ini adalah penting. Kemudian juga, sudahkah kita beradab di saat kita menuntut ilmu? Sudahkah kita mengadu kepada Allah di saat kita belajar? Sayyidina Musa mengatakan, insya Allah, waktu berjanji, akan patuh kepada Sayyidina Khidir al-Salam mengatakan, insya Allah, artinya apa? Jangan sampai di saat kita menuntut ilmu hanya mengandalkan akal kita, akan tapi kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah Anda dengan sungguh-sungguh, kepatuhan dengan guru dan lainnya. Kemudian jangan lupa Anda harus sering mengadu kepada Allah. Gunakan waktu-waktumu untuk mengadu kepada Allah di tengah malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu menghantarkan kepada kita keselamatan. Mencari guru, memohon kepada Allah dengan kepatuhan, kesabaran, ketabahan, maka ini adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan kesuksesan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi nafsihi wa kana bi malaikatihi wa qala 'azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina الشافعين ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله يا الله يا الله mari kita doa bersama. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم وهدات yang maha kasih ya Allah, wahidat yang maha kasih, kami mohon kepadamu ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang mulia ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang baik ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang bisa menyelamatkan kami ya Allah. Zaman-zaman mengerikan ya Allah, banyak hamba-hambamu salah berguru sehingga mereka ya Allah bukan mendapatkan petunjuk akan tapi justru semakin jauh darimu ya Allah. Kami ingin ya Allah kirimkan kepada kami guru-guru yang baik ya Allah, kami ingin seorang pembimbing yang sesungguhnya yang secara lahir dan batin mereka sambung kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan sambung denganmu ya Allah. Ya Allah guru-guru yang baik, dan jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan dan menyesatkan, dan kami mohon guru-guru kami selama ini yang mengajar kami, jadikan mereka adalah hamba-hamba tercintamu ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang kucintai ya Allah, jadikan mereka orang-orang pilihanmu ya Allah, dan jadikanlah murid-murid kami adalah orang-orang pilihanmu, dan jadikan kami orang-orang pilihanmu, sehingga kami dan guru-guru kami ya Allah, kami dan murid-murid kami ya Allah, sambung menyambung ya Allah, hingga kepada kekasihmu Nabi Muhammad, bersama dalam rombongan menuju surgamu, dan kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami semua ya Allah, dan kami mohon ya Allah, zaman-zaman mengerikan ya Allah, melalui media dan lainnya, guru-guru yang menjerumuskan juga bertebaran di sana sini ya Allah, dan sungguh ya Allah, kami tidak bisa mengangkau semua kan sanak kerabat kami, kami tidak bisa memantau semua daripada kerabat anak-anak kami, maka kami mohon ya Allah, kami serahkan kepadamu dan jaga mereka semua ya Allah. Jangan sampai datang kepada mereka guru-guru yang menjerumuskan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang menjadikan kami semakin takut kepadamu ya Allah, ilmu yang menjadikan kami semakin rindu untuk melakukan kebaikan ya Allah. Jangan sampai ilmu kami adalah ilmu ya Allah yang menjadikan kami jauh, jauh, jauh dan semakin dalam di neraka jahanam. Kami ingin ilmu yang bermanfaat ya Allah. Kami ingin menjadikan, kami ingin Kau beri ilmu ya Allah yang dengan ilmu itu kami bisa menitikkan air mata di tengah malam. Kami semakin khusyuk di dalam ibadah. Kami semakin rindu kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau yang memberi ilmu, Engkau yang memberi ilmu ya Allah, dan Engkau yang memilih hambamu untuk menjadi ahli ilmu. Maka kami mohon berikan kepada kami dan anak-anak kami semua ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang menjadikan Kau ridha kepada kami, ilmu yang menjadikan kekasihmu Nabi Muhammad bangga dengan kami ya Allah, dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, di sana sini banyak kemaksiatan ya Allah, di sana sini banyak kemaksiatan dan pelanggaran ya Allah, dan sebab pelanggaran dan kemaksiatan rata-rata karena kebodohan mereka. Maka kami mohon ya Allah, jangan Kau ya Allah berikan kepada mereka bimbingan dan petunjukmu ya Allah, dan mudahkan mereka ya Allah untuk tobat kembali kepadamu, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang manfaat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan kami sebab sampainya ilmu kekasihmu Nabi Muhammad kepada hamba-hambamu, jadikan kami rombongan-rombongan yang menjadi sebab ya Allah ilmu kekasihmu Nabi Muhammad didengar oleh umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, anak-anak kami jadikan mereka penyambung lidah kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Berikan mereka kemuliaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. dan anak-anak murid kami semua, dan anak-anak kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang berada di kiri kanan tempat ini, jadikan mereka ahli surga-Mu, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan ajaran ini, jadikan kepada, berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat busuk, sifat-sifat kotor. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Dan ya Allah, jadikan kami kelak, ya Allah, jadikan kami orang tua, ya Allah, yang mengerti kebutuhan anak-anak kami, ya Allah, di akhirat nanti, ya Allah. Sehingga kami tidak salah di saat menyekolahkan anak-anak kami, ya Allah. Sehingga kami tidak salah di saat membimbing anak-anak kami. Banyak orang tertipu dan terlena, ya Allah. Banyak orang yang lalai urusan anak-anak mereka di saat urusan mencari dunia atau ilmu dunia semangat, akan tetapi mereka lemah di saat mencari urusan akhirat. Dan kami, ya Allah, bersyukur kepada-Mu. Banyak di antara hamba-hamba-Mu, ya Allah, khususnya yang berkumpul di tempat ini, ya Allah, telah memudahkan orang tua mereka untuk mengirim anak-anak mereka agar belajar ilmu akhirat di samping ilmu dunia yang harus mereka pelajari. Semoga, ya Allah, mereka menjadi orang tua yang kelak akan mendapatkan kemuliaan bersama anak-anak mereka di surga-Mu, ya Allah, bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin, mari kita semakin khusyuk dalam memohon kepada Allah. Memohonlah kepada Allah semoga Allah menurunkan hujan rahmat untuk kita semuanya. Kekeringan ada di sana sini, ya Allah, berikan kepada kami hujan, ya Allah, hujan rahmat, ya Allah. Berikan kepada kami hujan yang penuh rahmat, ya Allah. Kekeringan di sana sini, ya Allah, dan hanya Engkau, ya Allah, yang bisa menurunkan hujan. Maka jangan Kau hukum kami karena dosa-dosa kami, ya Allah, dan ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya rabbana fa'anna al-bala wal baba wal zina wal zalazi wal mihan ma dhahara minha wa batan. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul Islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa ansur man nasara al-Islam wal muslimin wa akhdhil man khadha al-Islam wal muslimin. Allahumma ya rabbana warda an al-khulafa'ir rashidin الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك الأجمعين. اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمردنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قل قامت الصلاة قل قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong insyaallah lurus dan dapatkan soft, karena lurus dan dapatkan kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله